Alhamdulillah kafa wa salatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamitun amma ba'du. Ya, kita telah sampai di halaman ke-145 di bab ke-7 fi adabin nasi kullihim ma'al qur'ani. Adab semua manusia terhadap Al-Quran. Terdapat dalam Sahih Muslim rahimallah dari sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ad-dinu an-nasiha." Sesungguhnya pokok agama adalah an-nasiha. Para sahabat bertanya, "Untuk siapa?" Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Untuk Allah, rasulnya, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, pemimpin kaum muslimin dan umumnya kaum muslimin." Di sini kitab disebutkan terlebih dahulu sebelum rasul. Kenapa? Jawabannya karena kitab itu kekal. Beda dengan rasul. Rasul itu meninggal dunia. Oleh karena itu didahulukanlah kitab daripada rasul. Dan yang dimaksud nasihat untuk Allah, kitab dan rasul adalah beriman dengan sebenar-benar iman pada Allah, kitabnya dan rasulnya. Sedangkan yang dimaksud dengan nasihat untuk pemimpin kaum muslimin dan umumnya kaum muslimin adalah menghendaki kebaikan untuk mereka. Para ulama rahimahullah mengatakan, yang dimaksud dengan nasihat untuk kitab Allah adalah beriman. Bahasanya kitab Allah adalah firman Allah. Dan beriman, bahasanya kitab Allah adalah sesuatu yang Allah turunkan. Dan kitab Allah tersebut adalah satu firman Allah yang tidak ada satupun perkataan makhluk yang menyerupainya. Dan tidak ada satupun makhluk yang kuasa untuk membuat semisalnya. Bi asrihim, seluruh makhluk. Tidak ada makhluk seluruhnya yang bisa mendatangkan bacaan sebagaimana Al-Quran. Meskipun seluruh makhluk kumpul. Kemudian di antara bentuk nasihat kepada kitab adalah memuliakan Al-Quran. Dan membacanya haqqa tilawatih. Dengan sebenar-benar bacaan. Haqqa tilawati adalah sebuah istilah yang ada di surat Al-Baqarah ayat ke-121. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 121, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi. Orang-orang yang kami berikan pada mereka kitab, lalu mereka membaca kitab tersebut haqqa tilawati, dengan membaca yang sebenar-benarnya, maka mereka lah orang-orang yang beriman dengan kitab. Demikian firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 121. Allah memuji orang-orang yang membaca Al-Kitab, ya, kitab suci, kitab Allah, dengan haqqa tilawatih, dan Allah katakan itulah orang yang benar-benar beriman dengan kitab Allah. Apa yang dimaksud dengan haqqa tilawatih? Membaca dengan sebenar-benar membaca. Kitab serjala lain maknanya adalah yaqra'unahu kama unzila. Membaca kitab Allah sama persis sebagaimana ketika kitab tersebut diturunkan. Itu yang dimaksud dengan haqqa tilawati. Membacanya sama persis, tidak mengada-ada, tidak mengubah-ubah dalam membaca kitab suci. Itu disebut dengan haqqat tilawati. Wa tahsinuha, kemudian membacanya dengan indah, memperindah bacaan. Wal khusyu' indaha, membacanya dengan khusyuk, yaitu khusyuk ketika membacanya. Wa iqamatu hurufihi fit tilawati, dan menunaikan hak-hak huruf pada saat membaca. Yang tebal ditebalkan, yang tipis ditipiskan. Dan memberikan pembelaan terhadap kitab Allah dari otak-atik orang yang suka mengotak-atik. Maka di antara bentuk nasihat kepada kitab Allah adalah memberikan pembelaan, memberikan bantahan ketika ada orang yang memberikan penafsiran yang menyimpang terhadap kitab Allah. Wa ta'arud dittaghin, dan memberikan pembelaan ketika at-taghin, orang-orang yang melampaui batas, itu ta'arud menyinggung, membahas Al-Quran, membahas kitab Allah. Tentu mereka bahas dan pembahasan mereka tidak sesuai dengan makna seharusnya. Demikian juga bentuk nasihat kepada kitab Allah adalah tasdik, percaya dengan isi berita yang terkandung di dalamnya. Kemudian berhenti bersama hukum-hukumnya. Artinya jika itu diperintahkan dilaksanakan, jika itu diharamkan dijauhi. Kemudian berusaha untuk memahami ilmu-ilmu seputar Al-Quran. Karena ilmu-ilmu tentang Al-Quran itu banyak. Ada ilmu sababu nuzul, ada ilmu tafsir, dan ilmu tentang sejarah Al-Quran, dan berbagai ilmu yang lain seputar Al-Quran. Dan berusaha untuk memahami permisalan-permisalan yang dibawakan oleh Al-Quran. Apa maksud Allah memilih permisalan semacam ini? Apa maksud, apa makna dari masing-masing permisalan? Allah membuat permisalan tentang orang munafik seperti orang yang menyalakan api, lalu apinya padam, lalu mereka dalam kegelapan. Apa makna-makna dibalik permisalan ini? Allah juga katakan bahasanya orang munafik bagaikan orang yang kehujanan di tengah malam. Dan jika ada kilat yang terang, maka mereka berjalan. Jika gelap, mereka berhenti. Maka kita berusaha untuk memahaminya. Berusaha untuk memahami apa maksud dibalik permisalan-permisalan Al-Quran. Karena faham dengan permisalan Al-Quran, itu adalah satu hal yang sangat-sangat tinggi nilainya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang yang faham permisalan-permisalan yang ada dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ankabut. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang yang faham permisalan yang Allah bawakan dalam Al-Quran, dengan Allah sebut itulah orang-orang yang memang alim. Hanya orang alim saja, orang yang benar-benar berilmu saja yang faham dengan baik permisalan yang Allah bawakan dalam Al-Quran. Allah berfirman di surat Al-Ankabut, surat ke-29 ayat ke-43. Allah katakan wa tilkal amsalu natribu halin nas wa ma yaqiluha illa al-alimun. Dan itulah permisalan-permisalan yang kami buat untuk manusia. Kami bawakan untuk manusia. Wa ma yaqiluha, tidak ada yang bisa memahami permisalan-permisalan tersebut. Yaqiluha di sini di tafsir jalalain maknanya yafhamuha. Tidak ada yang bisa faham dengan permisalan-permisalan yang Allah bawakan dalam Al-Qur'an illal alimun, kecuali orang-orang yang alim. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang faham dan mengerti permisalan-permisalan yang ada dalam Al-Qur'an. Maka memahami amsal, memahami permisalan dalam Al-Qur'an itu sangat-sangat penting. Karena Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan hal ini. Maka memahami ayat Al-Quran secara umum penting. Dan memahami amsal, permisalan dalam Al-Quran secara khusus, itu juga ada, itu juga penting. Wala itibar bimawa'idhihi. Dan di antara bentuk nasihat terhadap Al-Quran adalah mengambil pelajaran dengan nasihat-nasihat yang dibawakan oleh Al-Quran, memikirkan hal-hal yang menakjubkan dalam Al-Quran, dan beramal dengan ayat-ayatnya yang muhkam, dan pasrah alias beriman dengan ayat-ayat yang mutasyabih. Maka orang yang membaca Al-Quran dan menganggap dan bingung tentang maknanya dan mengalami kerancuan untuk memahaminya, maka sikap yang harus dia berikan adalah pasrah dan beriman dan berkeyakinan bahasanya Al-Quran tidak ada pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Kemudian di antara bentuk nasihat terhadap kitab Allah, terhadap Al-Quran adalah membahas atau mengkaji ayat-ayatnya yang umum, ayat-ayatnya yang khusus, mana ayat yang nasikh dan mansukh, dan menyebarluaskan ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Ini berarti harus belajar usul fikih ini. Harus belajar ayat yang am, ayat yang khas, takhsis. Wa du'a ilaihi, demikian pula di antara bentuk nasihat kepada Al-Qur'an adalah mengajak manusia kepada Al-Qur'an. Wa ila ma dzakarna, dan mengajak manusia kepada hal-hal yang telah kami sebutkan di atas. Maka mengajak manusia untuk melakukan hal-hal di atas adalah min nasihatihi, bagian dari nasihat terhadap Al-Qur'an. Kemudian fasal berikutnya tentang masalah mengagungkan Al-Quran dan mengagungkan mushaf Al-Quran. Seluruh kaum muslimin sepakat wajibnya mengagungkan Al-Quran yang mulia alal itlaq, secara mutlak, dan mensucikannya dan menjaganya. Dan seluruh kaum muslimin sepakat, kata An-Nawawi, siapa yang mengingkari satu huruf saja dari Al-Quran dan huruf tersebut ujmi'a alaihi, disepakati kalau itu adalah bagian dari Al-Quran, atau siapa saja yang berani menambah satu huruf saja yang tidak ada satupun ahli qiraah yang membacanya dengan tambahan satu huruf tersebut, wa alimun bidzalika, dan dia tahu kalau tidak ada satupun ahli qiraah yang menambahkan satu huruf, dan atau dia tahu bahasanya ulama sepakat satu huruf tersebut adalah bagian dari Al-Quran, fawa kafirun, maka dia kafir dengan sebab itu. Maka dia murtad dengan sebab itu jika dulunya dia seorang muslim. Dan ingat, maka di sini dikatakan, kaum muslimin sepakat, siapa yang mengingkari satu huruf dari Al-Quran? Gimana kalau mengingkari satu ayat? Gimana kalau mengingkari satu surat? Maka siapa yang mengingkari satu huruf dari Al-Quran dalam keadaan dia tahu, maka kaum muslimin sepakat dia kafir. Namun ingat catatan penting yang disampaikan oleh An-Nawawi di sini, satu huruf tersebut adalah huruf yang ujmi'a alaihi, disepakati. Kalau huruf itu diperselisihkan, kemudian ada yang milih pendapat kalau itu huruf tersebut bukan bagian dari Al-Quran, dan dia tidak percaya kalau itu adalah bagian dari Al-Quran, karena menurut dia pendapat yang kuat adalah yang tidak menetapkan kalau huruf tersebut bagian dari Al-Quran, maka dihukumi kafir? Jawabnya apa? Dihukumi kafir? Tidak. Maka syarat penting yang disampaikan oleh An-Nawawi di sini adalah huruf tersebut ujmi'a alaihi, disepakati. Oleh karena itu, maka kita tidak menilai sahabat Abdullah bin Mas'ud kafir karena mengingkari surat Al-Falaq dan surat An-Nas sebagai bagian dari Al-Quran. Sahabat Abdullah bin Mas'ud itu tidak menjadikan surat Al-Falaq dan surat An-Nas sebagai bagian dari Al-Quran. Menurut beliau itu adalah sekedar bacaan ta'awud, itu adalah bacaan ruqyah dan bukan Al-Quran. Maka kan ini ada satu hal yang diperselisihkan, tidak disepakati. Ya, maka apa yang beliau lakukan tidak bisa kita katakan sebagai sebuah kekafiran. Kemudian berkata Al-Imam Al-Hafid Abu Fadl Al-Qadhi Iyad, seorang ulama besar madhab Syafi'i. Al-Qadhi Iyad mengatakan rahimallah, i'lam ketailah, siapa yang meremehkan Al-Quran atau meremehkan mushaf Al-Quran atau sedikit saja dari Al-Quran, satu ayat saja dari Al-Quran, atau mencaci maki Al-Quran atau mushaf Al-Quran, atau mengingkari satu huruf dari Al-Quran, itu maksudnya apa? Satu huruf yang disepakati. Au kadzaba syai'an, atau mendustakan satu saja, mimma sharaha bihi, yang ditegaskan oleh Al-Quran, yang disampaikan oleh Al-Quran secara tegas, baik berupa hukum ataupun berita. Tegas Al-Quran mengatakan puasa itu wajib, salat itu wajib. Tegas. Ada orang yang mengingkarinya. Atau berita yang disampaikan Al-Quran secara tegas, adanya malaikat, Allah berdialog dengan malaikat, berkata-kata dengan malaikat, Allah katakan malaikat punya sayap, maka itu berita tegas bacanya adanya malaikat. Maka siapa yang mengingkarinya, menganggapnya dusta, maka dia kafir. Demikian pula orang yang menetapkan apa yang diingkari oleh Al-Quran. Di antara yang diingkari oleh Al-Quran, Allah punya anak. Allah katakan dalam Al-Quran kalau Allah tidak punya anak. Maka siapa yang mengatakan Allah punya anak? Maka dia kafir. Atau mengingkari apa yang ditetapkan oleh Al-Quran. Al-Quran menetapkan adanya malaikat, adanya rasul, adanya surga dan neraka, maka orang yang menetap, orang yang mengingkarinya, maka dia kafir. Wa wa'alimun bidzalika, dan dia tahu kalau hal ini ditetapkan oleh Al-Quran lalu dia ingkari, dan dia tahu kalau ini diingkari oleh Al-Quran lalu dia tetapkan. Aw syakka fi syai'in min dzalika, atau dia ragu-ragu terhadap salah satu dari hal di atas. Ragu-ragu terhadap surga, padahal Al-Quran telah tegas mengatakan adanya surga. Ragu-ragu adanya malaikat, jangan-jangan enggak ada malaikat. Padahal Quran menegaskan adanya malaikat. Fawa kafirun bi ijma'il muslimin. Maka orang ini adalah orang yang kafir dengan sepakat kaum muslimin. Wakadzalika, demikian pula orang yang mengingkari adanya Taurat. Kalau Taurat pernah Allah turunkan, demikian juga mengingkari adanya Injil. Atau mengingkari semua kitab Allah yang Allah turunkan. Atau kafir dengannya. Atau mencelanya. Persetan dengan Taurat, misalnya. Mencaci maki Taurat. Atau istahafa biha. Atau meremehkan kitab-kitab yang Allah turunkan. Fawa kafirun, maka dia kafir. Maka dari beberapa nukilan atau dari beberapa paragraf yang baru saja kita baca, maka ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari penjelasan dan nukilan dari An-Nawawi. Di antaranya di sini disampaikan oleh An-Nawawi, bahasanya syarat kekafiran adalah alim bidzalika, ilmu. Maka syarat seorang itu terfonis sebagai orang kafir adalah orang yang tahu. Maka orang yang benar-benar tidak tahu, maka dia dimaafkan. Sebagaimana dikatakan oleh An-Nawawi di awal fasal, An-Nawawi mengatakan wa huwa alimun bidzalika. Demikian juga dikatakan oleh Al-Qadiyat. Qadiyat mengatakan wa huwa alimun bidzalika. Dan dia tahu. Dia tahu kalau itu ditetapkan oleh Al-Qur'an. Dia tahu kalau itu ditiadakan oleh Al-Qur'an. Dia tahu itu ditetapkan Al-Qur'an kok diingkari. Dia tahu itu diingkari oleh Al-Qur'an. Dia tahu itu diingkari oleh Al-Qur'an, malah dia tetapkan. Dia tahu. Maka dia kafir. Maka kafirnya, maka seorang itu divonis kafir, di sini disampaikan bersyarat. Bersyarat, yaitu alim, ada ilmu tentang hal tersebut. Kemudian pelajaran yang lain dari nukilan dan perkataan An-Nawawi di sini adalah tidak ada takfir, tidak ada vonis kafir untuk persoalan tertentu dalam masalah khilafiyah ijtihadiyah. Dalam masalah yang diperselisihkan oleh ulama. Enggak boleh saling mengkafirkan dalam masalah yang diperselisihkan oleh ulama. Semisal dikatakan An-Nawawi di paragraf awal tentang mengingkari huruf, maka An-Nawawi mengatakan ujmi'a alaihi, memberikan persyaratan itu disepakati. Maka tidak ada takfir untuk, tidak ada vonis kafir untuk persoalan tertentu dalam masalah khilafiyah, dalam masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Orang yang mengambil satu pendapat tidak boleh kemudian cuma boleh menyalahkan orang lain yang dia nilai mengambil pendapat yang lemah, namun enggak boleh mengkafirkan. Tidak boleh orang yang misalnya memilih pendapat cadar itu wajib, misalnya menutup muka untuk perempuan itu wajib, kemudian mengkafirkan orang yang tidak menerima pendapat tersebut dengan di dia katakan, oh, dia telah mengingkari ayat Al-Quran yang menurut dia menunjukkan wajibnya bercadar. Oh, dia menolak hadis Nabi. Dan siapa yang menolak hadis Nabi? Siapa yang mengingkari satu huruf dari Al-Quran? Wah, maka dia kafir. Ini satu ayat dari Al-Quran yang menunjukkan wajibnya cadar. Diingkari, kafir berarti. Oh, gak bisa. Gak boleh demikian. Gak boleh ada cara berpikir demikian. Kenapa? Kan ini masalah yang diperselisihkan oleh ulama. Oh, gak boleh terlalu semangat megangi pendapatnya dia nilai kuat. Wah, ini berdasarkan Quran sunnah. Siapa yang tidak mengimani berarti menolak Quran dan sunnah. Kafir. Anda. Tidak boleh demikian. Kita sabar dulu ini. Kamu mau kafirkan beliau-beliau ini, ulama ini. Yang tidak sesuai dengan pendapat yang kau pilih. Tentu tidak. Maka tidak tertakfir untuk persoalan tertentu dalam masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Kemudian dari perkataan dan penukilan yang dibawakan oleh An-Nawawi, maka perkataan dan penukilan An-Nawawi di sini menunjukkan di antara akidah Ahlussunnah bahwasanya orang itu kafir dengan perbuatan dan orang itu kafir dengan ucapan. Maka orang yang misalnya An-Nawawi mengatakan orang yang mencaci maki Al-Qur'an atau mencaci maki mushaf, maka dia kafir. Kafirnya dengan apa? Dengan ucapan. Siapa yang meremehkan mushaf, semisal nginjak-injak mushaf, maka dia kafir. Kafir dengan perbuatan. Meskipun dia tidak punya niatan. Tidak punya niat untuk kafir. Karena bukanlah syarat untuk kafir adalah niat untuk kafir. Atau sengaja dan berniat untuk kafir. Menjadi syarat dalam kekafiran adalah berniat dan bersengaja untuk melakukan perbuatan kekafiran. Maka siapa yang dengan sengaja, dengan berniat, artinya dia bukan orang yang ngigo. Siapa dengan sengaja nginjak Al-Quran, tahu itu Al-Quran, dia tahu itu Quran, dia tidak salah sangka. Itu tahu Al-Quran dan dengan sengaja. Artinya apa? Tidak dalam kondisi mabuk. Tidak dalam kondisi tidur. Tidur kemudian berdiri. Terus nginjak-injak Quran. Nah, lain. Dia dalam kondisi sadar. Maka dia kafir dengan perbuatannya. Meskipun dia tidak bermaksud saya ingin jadi orang kafir dengan perbuatan ini. Karena yang jadi syarat dalam takfir adalah qasdul fi'li, bukan qasdul kufri. Yang jadi syarat dalam masalah takfir adalah qasdu al-fi'li al-mukafir. Bersengaja untuk melakukan perbuatan yang perbuatan tersebut nilainya adalah kekafiran. Meskipun dia tidak punya niatan untuk jadi orang kafir. Kalau syarat kafir adalah punya niatan untuk jadi orang kafir, maka tidak ada orang kafir. Hampir-hampir tidak ada orang kafir. Hampir-hampir tidak ada orang kafir. Karena orang melakukan kekafiran, kenapa kamu berbuat semacam ini? Dalam rangka untuk bersyukur kepada Allah. Orang yang masang sajen, larung ke laut. Ditanya, apa maksudmu dengan ini? Ini adalah bukti syukur kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan alam semesta. Niatnya apa? Duduk mengkafir Allah? Tidak. Niatnya bersyukur kepada Allah. Dan perbuatan yang dilakukan, perbuatan kekafiran. Maka yang jadi syarat adalah qasdul fi'li dan bukan qasdul kufri. perhatikan dua hal ini karena dua hal ini sangat berbeda. Untuk orang yang percaya dukun, ditanya, apa maksud dia punya niatan untuk jadi orang kafir? Dengan percaya ramalan dukun? Tidak. Wah, saya ini cuma ingin menghilangkan susah. Barang saya hilang. Tidak ada niatan untuk saya ingin jadi orang kafir, tidak. Saya ingin tetap jadi orang Islam sampai mati. Nah, apa yang dia lakukan adalah perbuatan kekafiran. Maka yang jadi syarat adalah ya, sengaja melakukan perbuatan kekafiran. Bukan bersengaja untuk ingin jadi orang kafir. Qal qadiyat mengatakan waqad ajma'al muslimun, dan sulka muslimin sepakat, anal quran al matluwa, bahasanya Al-Quran yang dibaca di semua penjuru dunia, yang tertulis dalam mushaf, yang ada di hadapan kaum muslimin, yang tertulis dalam mushaf tersebut, mimma jama'ahu, adalah yang dikumpulkan oleh adafatan, dua lembarannya, yaitu cover depan sama cover belakangnya. Min awwali alhamdulillahi rabbil alamin. Dari awal alhamdulillahi rabbil alamin. Maksudnya, awal surat al-fatihah. Sampai akhir kul a'udhu birabbin nas. Kaum muslimin sepakat. Itu adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan wahyunya. Yang diturunkan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sepakat. Meskipun sebelumnya ada khilaf tentang Al-Falaq dan An-Nas. Namun akhirnya kemudian terjadi kesepakatan di masa Uthman. Kalau Al-Falaq dan An-Nas adalah bagian dari kalam Allah. Ya, yang Allah turunkan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kaum muslimin seluruhnya sepakat bahwasanya semua yang apa yang ada di dalamnya adalah benar. Maka siapa yang mengurangi satu huruf saja dengan sengaja? Sengaja apa? Lidzalika, sengaja untuk mengurangi satu huruf atau mengganti satu huruf dengan huruf yang lain. Maka nahu sebagai gantinya. Rok diganti dal. Dal diganti dal. Auzada fihi harfan. Atau dia tambahi satu huruf. Padahal huruf tersebut tidaklah termasuk dalam kandungan mushaf. Yang waqa'a alil ijma'. Terdapat ijma'. Wa ajma'a alaih. Atau wa ujmi'a alaih. Dan tidak disepakati. Annahu laisa bil Quran. Bahasanya itu bukanlah bagian dari Al-Quran. Amidan. Dia melakukan tambahan satu huruf yang tidak, yang bukan merupakan bagian dari Al-Quran. Itu dia lakukan dengan sengaja. Likulli hadza, untuk melakukan ini semua. Fawa kafirun, maka dia kafir. Maka syaratnya apa? Amidan, sengaja. Syaratnya apa? Qasidan, sengaja. Artinya jika tidak sengaja, ya, tidak sengaja karena salah baca. Dal dibaca dal. Ro dibaca sin dibaca shin. Atau fa dibaca shot, atau shot dibaca fa. Ini kan mengganti. Ini salah satu kekafirannya apa? Badala bi harfin. Siapa yang mengganti huruf? Maka kafir. Namun untung ada syaratnya. Qasidan lidzalika, sengaja. Kalau cuma syarat salah baca, salah hafalan, tidak sengaja, lain statusnya. Ini bicara apa? Qasidan, sengaja. Dia tahu kalau itu dal dan dia bisa membacanya. Kalau itu dal, tapi dia ganti dal, sengaja. Maka kafir. Namun ingat syaratnya sengaja. Namun karena jika karena baru belajar, nunnya masih kurang, harusnya ada nun, nunnya kelewatan. Maka apa? Mengurangi kan tadi? Ada yang kurang. Harusnya misalnya ta'lamuna, ada nunnya cuma ta'lamu, nunnya hilang. Berarti apa? Mengurangi. Namun ini jika karena ini adalah karena proses belajar, atau ini tidak sengaja, salah baca, dikira tidak ada nunnya, ternyata ada nun, dan karena faktor-faktor yang lain, maka lain masalahnya. Dan berkata Abu Utsman bin Al-Haddad, jami' man yantahilu tauhid, semua orang yang beragama dengan tauhid, yaitu maksudnya semua orang yang mengaku Islam, maksudnya semua kaum muslimin, muttafiquna, sepakat, barang siapa yang mengingkari satu huruf dari Al-Quran, maka dia kafir. Oleh karena itu, maka para ahli fikih kota Baghdad sepakat untuk meminta tobat kepada seorang bernama Ibnu Shanbud Al-Mukri. Al-Mukri di sini artinya pakar kiro'ah. Dan dia adalah ahadu a'immatil mukri'in. Dia adalah salah satu tokoh besar dalam ilmu kiro'ah. Al-Mutasaddirin, dialah orang yang terdepan, orang yang nomor satu pihak dalam masalah qiraah. Ma Ibnu Mujahid, bersama Ibnu Mujahid diminta untuk tobat. Kenapa? Li qiraatihi. Karena dia membaca wa iqra'ihi, dan karena dia mengajarkan bisawadzin minal huruf, huruf-huruf yang ganjil, yang tidak ada dalam mushaf. Wa aqadu alaihi, dan mereka membuat perjanjian pada orang ini untuk meralat, biruju anhu, untuk meninggalkan perbuatannya dan bertobat darinya. Wa katabu fihi, dan mereka menulis sijilan dalam lembaran, ashhada fihi, dan yang lembaran dalam dia mempersaksikan dalam lembaran tersebut atas dirinya sendiri kalau dia telah bertobat, rujuk, dan meninggalkan apa yang pernah dia lakukan. Permintaan tobat ini diajukan kepada Ibnu Sanbud di majlis Al-Wazir, menteri yang bernama Abu Ali bin Muqillah. Ini terjadi pada tahun 323. Wa'afta, dan keluar fatwa yang dikeluarkan oleh Abu Muhammad bin Abu Bakar untuk seorang yang berkata kepada anak kecil, la'anallah mu'allimaka wa ma'allamaka. Seorang anak kecil yang dia itu belajar Quran, ngaji Quran. Maka orang tersebut berkata kepada anak kecil tadi, semoga Allah melaknat guru ngajimu dan apa yang diajarkan oleh guru ngajimu. Waqal, kemudian orang yang mencaci maki tadi mengatakan beralasan, aradtu su'al adabi, yang aku maksudkan adalah karena anak kecil ini kurang ajar. dan aku tidak bermaksud untuk mencaci Al-Quran. Namun kalimatnya apa? Semoga Allah melaknat guru ngajimu dan gimana gurumu itu enggak bisa didik. Punya anak didik kok kurang ajar kayak gini. Semoga Allah melaknat guru ngajimu. Dan apa yang diajarkan adalah guru ngajimu. Yang diajarkan pada Al-Quran. Dan dia beralasan. Ini adalah kalimat yang aku keluarkan karena gara-gara anak kecil ini kurang ajar. Maka fatwa Abu Muhammad bin Abu Bakar yu'adab al-qa'il. Orang tersebut harus dihukum. Yu'adab artinya diberi hukuman yang mendidik. Kemudian beliau mengatakan, adapun orang yang melaknat mushaf Al-Quran, fa'inau yuqtal, maka hukumannya adalah dibunuh. Sekian akhir perkataan Al-Qadhi'iyab. Di halaman sebelumnya, halaman 146, terdapat catatan kaki. Sungguh banyak di zaman kita, saat ini pada lisan banyak orang, sungguh banyak orang yang mencaci maki agama secara terang-terangan, bahkan di siang hari lagi. Fitruqat, di jalan-jalan, di depan mata banyak orang, dan didengar oleh banyak orang. Dan parahnya, duna ayina kirin, tanpa ada seorang pun yang mengingkarinya. Padahal mencaci agama adalah kekafiran dengan sepakat suruh kaum muslimin sebagaimana dikatakan oleh An-Nawawi di atas. Dan ada sinfun akhar, satu jenis manusia yang lain, yang mereka adalah orang-orang yang menisbatkan diri kepada Islam, yaitu ngaku-ngaku orang Islam. Namun orang ini tersilau dengan kemajuan industri yang didapatkan oleh negara-negara kafir. Faroha. Faroha disini bermakna sor. Maka jadilah dia berusaha untuk meniru orang-orang kafir. Fikuli syaih. Dalam segala sesuatu sampai-sampai meniru orang kafir. Dalam menentang terhadap hukum-hukum Allah. Yaitu menentang hukuman had. Kalau orang yang mencuri, itu bisa kena potong tangan. Orang yang berzina, dicambuk dan dirajam. Menentang hukum had, menentang jilbab yang dipakai oleh seorang muslimah. Warahu, dan jadilah mereka mengejek-ngejek orang yang berpegang teguh dengan ajaran kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mimma yamla'ul qalba hasratan, dan di antara yang menyebabkan hati ini penuh dengan rasa sedih, bahasanya sebagian manusia ini, manusia jenis ini, yaitu manusia yang kagum dengan peradaban orang kafir ini, adalah orang-orang yang memakai pakaian ulama, dan orang-orang awam pun menilai mereka sebagai masyayikhil Islam, sebagai ulama-ulama besar dalam Islam. Kata Mahakik, dan aku melihat sendiri dan aku baca sendiri satu perkataan yang dimiliki oleh salah satu dari mereka, orang-orang yang makhdulin, orang-orang yang tidak mendapatkan taufik dari Allah. Aku baca dalam sebuah Quran, orang ini dalam tulisannya di Quran menentang adanya pemisahan atau pembedaan antara laki-laki dan perempuan dalam masalah persaksian. Dia mengatakan dalam tulisannya di Quran tersebut, satu hal yang tidak logis, seandainya anak perempuanku misalnya, yang dia mendapatkan ala lisanis, gelar LC, lisanisil adab, gelar dalam bidang sastra, lalu aku tolak persaksiannya dan aku terima persaksian seorang satpam. Kata kal demikian yang dia katakan, kafurat kalimatan takhruju min afwahihim, sungguh keterlaluan ucapan yang keluar dari mulut-mulut mereka. Yaquluna illa kadziba, sungguh tidaklah mereka berkata kecuali dusta. Maka kami katakan, sebenarnya persaksian seorang muslim tidaklah diterima kecuali seorang muslim tersebut adalah orang yang bisa dipercaya dan baik agamanya. Dan jika seorang muslim itu adalah seperti itu, dipercaya karena baik agamanya, maka tidaklah masalah, tidaklah perlu dipermasalahkan apapun pekerjaan duniawinya, satpam sekalipun. Wa taqdimun nas, dan mengutamakan manusia, mengunggulkan manusia, dikarenakan pekerjaan mereka, oh maka yang pekerjaannya semacam ini, maka dia manusia mulia. Kalau pekerjaannya semacam itu, manusia hina. Wal jahlu bi'ainihi, maka ini adalah kebodohan senyatanya. Dan bantahan terhadap orang yang sombong terhadap Allah, itu perlu penjelasan panjang lebar, dan ini bukanlah tempatnya. Kemudian berkaitan di halaman 147 terdapat catatan kaki berkaitan dengan orang yang mengajarkan huruf yang sad. Ini dimintai tobat oleh para ulama Baghdad kala itu. Maka orang yang mengajarkan huruf yang sad, maka diminta tobat. Maka ini diberi catatan kaki. Karena hada ini terjadi pada saat orang-orang yang qa'imuna 'alal amri, orang-orang yang mengurusi segala urusan, yaitu para penguasa, adalah orang-orang yang memiliki kecemburuan terhadap agama Allah. Adapun saat ini, maka kita jumpai sebagian qura, sebagian pembaca Al-Quran, membaca Al-Quran dengan satu bacaan, yang bacaan tersebut, lam tathbut an ahadin, tidak berasal dari siapapun dari para imam-imam qiraah. Bahkan dia bukan termasuk bacaan yang sadz. Bahkan bacaan, cara baca yang dia pakai adalah cara baca yang tidak ada asal-usulnya. Sungguh aku mendengar salah seorang pembaca Al-Quran membaca surat At-Takwir, yaitu ayat wa idzal wuhusu husyirat, dan apabila binatang-binatang dibangkitkan, maka ayat ini dalil pada kiamat binatang juga dibangkitkan. Bukan karena binatang itu masuk surga atau masuk neraka, akan tapi binatang dibangkitkan untuk menjalani qisas atas kezaliman yang terjadi di antara sesama mereka. Setelah itu mereka, setelah kisah terjadi, maka mereka akan dimusnahkan dan menjadi tanah. Maka ada yang membaca dengan wa idzal wuhusu usyirat, itu dibaca dengan wa idzal wuhusu husyirat pakai tasjid. Maka kutanyakan hal ini kepada guru kami, yang merupakan guru kami dalam masalah tajwid. Beliau adalah seorang bernama Ibrahim bin Ali Syahatah As-Samnudi. Aku tanyakan, hal lidzalika aslun fil qiraat, apakah cara baca semacam ini ada dasarnya dalam ilmu qiraat? Maka beliau mengatakan, innahu laisa laha aslun, itu adalah cara baca yang tidak ada asalnya, tidak ada dasarnya. Meskipun demikian, ternyata syara'id kaset orang ini tersebar luas, wallahul musta'an. Maka dalam catatan kaki ini terdapat satu hal, satu pelajaran yang sangat berharga, yaitu hendaknya masing-masing orang itu ya'rif qadra nafsihi. melihat dan mengetahui kedudukannya, siapa dia. Dalam masing-masing orang itu ya arif keturunan nafsi. Maka beliau muhakkik kitab ini adalah seorang pakar hadis. Dan beliau mengakui kalau diri beliau tidak punya ilmu masalah qiraat. Oleh karena itu ketika dia melihat ada satu hal yang aneh, ada satu bacaan yang dia dengar dalam satu kaset, bacaan ini aneh. Maka apa? Apa yang beliau lakukan? Apakah kemudian karena beliau dianggap ulama, padahal ulama dalam pakar hadis, dianggap sebagai seorang syekh, namun dalam masalah hadis, karena dianggap ulama, kemudian dia ingin bicara dalam semua bidang? Tidak. Beliau ya arif kadra nafsihi. Saya tidak punya ilmu tentang masalah qiraat. Saya tidak punya ilmu tentang masalah qiraat. Maka ini ada cara baca Quran yang dinilai aneh, apa yang dilakukan? Ditanyakan kepada pakar qiraat. Karena memang bukan beliau bidangnya. Nah, setelah mendapatkan jawaban, nah, baru beliau kemudian berkomentar. Nah, ini tidak ada asalnya. Tidak ada dasarnya. Dan sangat disayangkan kok kasetnya di mana-mana. Apa dasar beliau mengatakan ini? Karena setelah beliau bertanya kepada pakarnya. Maka di antara sumber masalah dalam dakwah, sumber masalah dalam agama ini secara umum adalah karena banyak orang itu tidak ya'rif qadra nafsihi. Mengetahui siapa itu dia. Karena dianggap ustadz oleh sebagian orang, kemudian dia ingin bicara dalam semua bidang. Dia ingin bicara dalam semua masalah. Karena dia telah diustadkan oleh orang. Maka dia ingin bicara dalam semua masalah. Padahal ya, dia boleh jadi dia ustadz, namun apa yang dia tekuni, apa yang biasa dia pelajari, apa yang bisa dia biasa bergulat di dalamnya. Oh, dia biasa bergulat dalam masalah nahwu. Ya, jangan di ketika mendapatkan pertanyaan masalah fikih, ya jangan dijawab. Dia seorang yang menguasai mungkin masalah fikih, namun fikihnya ya masalah thaharah, masalah sholat. Dia enggak menguasai masalah faraid, masalah pembagian waris. Nah, jangan kemudian lancang kemudian dengan PD-nya menjawab permasalahan waris. Jadi adalah seorang yang nekuni agama, mendapatkan pertanyaan tentang masalah dunia. Ya, mendapatkan pertanyaan tentang masalah kedokteran. Ya. Obat apa yang baik untuk mengobati penyakit ini? Oh ya ini. Padahal cuma kira-kira. Tidak boleh. Hendaknya masing-masing orang ya'rif qadra nafsihi. Siapa dia? Dia hendaknya berkaca. Demikian juga sebaliknya. Orang yang yang ditekuni adalah masalah ilmu dunia. Ya. Dan ilmunya tentang masalah agama pas-pasan. Hendaklah dia seharusnya ya arif qadra nafsihi. Oh, saya enggak tahu masalah ini. Ini jadi sumber masalah dalam dakwah adalah ketika banyak orang itu la ya'rif qadra nafsihi. Tidak melihat siapa dirinya. Kalau masing-masing orang itu ya'rif qadra nafsihi, maka masalah dakwah itu akan sangat banyak berkurang. Orang yang tidak tahu masalah ilmu umum, berkaitan dengan masalah umum, yang tidak bicara tentang masalah umum, masalah ilmu dunia. Dia cuma tahunya ilmu ini, ya dia katakan, bidang saya yang saya tekuni, yang saya biasa saya pelajari, yang biasa saya geluti masalah ini. Saya tidak punya kemampuan yang baik dalam masalah itu. Maka orang yang misalnya enggak tahu banyak tentang masalah fajar dan bentuk fajar, bahkan belum pernah melihat fajar. Ya jangan bicara tentang masalah fajar. Ya, jangan bicara tentang masalah fajar, mau dia enggak tahu tidak punya ilmu tentang hal tersebut, biarkan orang yang punya ilmu tentang masalah untuk bicara. Yang tidak punya ilmu, ya saya tidak tahu. Saya gimana saya mau bicara lihat fajar sekalipun saya belum pernah. Nah, misalnya. Maka ini adalah satu hal yang penting. Hendaknya masing-masing orang ya'rif qadra nafsihi. Orang itu mengetahui kadar dirinya itu seberapa. Apakah saya adalah orang yang menguasai ini, ilmu itu, atau tidak? Atau saya cuma menguasai ilmu ini? Ya sudah, kalau saya cuma menguasai ilmu ini, ya katakan, yang saya mampu cuma ini, ilmu ini. Jika ada orang yang bertanya tentang masalah ilmu yang lain, maaf, saya tidak tahu. Ya. Tanyakan pada fulan, yang setahu saya dia menekuni masalah ini. Kemudian, fasal berikutnya, tentang masalah penafsiran Al-Quran. Dan haram hukumnya menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu. Dan haram hukumnya bicara tentang makna Al-Quran untuk orang-orang yang bukan ahlinya. Dan dalil-dalil tentang masalah ini, hadis-hadis tentang masalah ini banyak sekali. Bahkan ada ijma' dalam masalah ini. Maka di sini An-Nawawi mengatakan ulama sepakat haram menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu. Ulama sepakat haram berbicara tentang mana Al-Quran untuk orang yang bukan ahlinya. Adapun menafsirkan Al-Quran yang penafsiran ini dilakukan oleh para ulama, maka hukumnya adalah boleh, bahkan satu hal yang baik. Dan terdapat ijma menunjukkan bolehnya hal ini. Maka siapa yang memang ahli, memang dia adalah memang pakar dalam masalah tafsir. Kenapa? Karena dia mengumpulkan semua alat-alat, ilmu-ilmu alat untuk tafsir. Yaitu ilmu-ilmu yang dengan ilmu tersebut maka diketahuilah makna Al-Quran. Wa ghalaba ala dhannihi. Dan dia punya sangkaan kuat. Bahasanya inilah maksudnya. Fassarahu, maka dia boleh menafsirkannya. Jika ayat tersebut atau kandungan ayat tersebut adalah masalah yang bisa diketahui maknanya dengan ijtihad. Contohnya Al-Quran yang atau ayat-ayat Al-Quran yang sisi-sisi dari ayat-ayat Al-Quran yang bisa diketahui dengan ijtihad adalah kalma'ani, semacam makna-makna, makna dari kata kalimat kata ini adalah demikian, sebagaimana dalam bahasa Arab itu demikian. Demikian juga hukum-hukum yang samar dan hukum-hukum yang jelas, umum khusus. Ini ayat ini adalah bersifat umum. Ini masalah ijtihadi. Apa alasannya? Oh, saya punya alat berupa ilmu usul fikih. Oh, ini bukti kalau ini adalah ayat umum. Atau khusus, demikian juga i'rab. Ini mubtada atau fa'il. Nah, orang yang menekuni masalah ini, maka dia punya sangkaan kuat. Oh, ini mubtada. Ini bukan fa'il. Atau di fa'il dan bukan mubtada. Dan semacam itu. Adapun sisi-sisi dari ayat Al-Quran yang tidak bisa dipahami bil ijtihad, dengan ijtihad, semacam perkara-perkaranya yang perkara-perkara yang jalan satu-satunya haruslah an-naql. Jalannya harus dengan dalil. Wa tafsir al-alfat al-lughawiyyah, dan menafsirkan kata-kata secara sisi bahasa. Fala yajuzu lahul kalamu fihi, maka tidak boleh bicara dengannya, tidak boleh bicara tentang masalah ini kecuali jika memiliki nukilan yang sahih dari pihak yang bisa dipegangi, min ahlihi, yang merupakan pakar dalam bidangnya. Adapun orang yang tidak bukan wa man kana laisa min ahlihi, Adapun orang yang tidak pakar dalam masalah ini, dalam masalah Al-Quran, likaunihi karena dia tidak mengumpulkan ilmu-ilmu alat seputar Al-Quran, maka haram baginya untuk menafsirkan Al-Quran. Lalu apa yang dilakukan? Dia cuma boleh sekedar menukil tafsir minal mu'tamidin, dari orang-orang yang bisa dijadikan pegangan. Menukilkan tafsirnya ahli tafsir. Min ahlihi, yang dia memang benar-benar ahli tafsir. Kemudian, orang yang menafsirkan Al-Quran biro'ihim, dengan pendapatnya, dengan logikanya, tanpa memiliki dalil yang sahih, itu terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah orang yang berhujah, berargumentasi dengan membawakan satu ayat untuk membenarkan pendapatnya dan menguatkan apa yang ada di dalam hatinya, apa yang ada dalam pikirannya. Ma'annahu la yaghlibu 'ala dhannihi, padahal dia tidak memiliki prasangka kuat bahasanya itulah maksud dari ayat. Dan dia melakukan hal ini dengan semata-mata niatan ad-duhur 'ala khosmihi, supaya menang dengan lawan debatnya. Kemudian yang kedua, ada orang yang bermaksud mengajak kepada kebaikan. Wa yahtaju bi ayatin, lalu dia berdalil dengan satu ayat. Tanpa nampak baginya, itu maksudnya tanpa dia ketahui, dalalatun lima qalahu, kandungan makna untuk apa yang dia katakan. Misalnya, yang pernah saya dengar sendiri, ada orang yang memotivasi orang untuk sholat malam, sholat tahajud. Untuk memotivasi orang untuk sholat tahajud dan sholat malam, kemudian dia membawakan beberapa dalil, diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyaba'aka rabbuka maqaman mahmuda." Dan di waktu sebagian malam, adalah engkau bangun dan bertahajudlah. Mudah-mudahan supaya Tuhan akan asa ayyaba'aka rabbuka, akan memberikan untukmu maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji. Maka kemudian orang yang ceramah ini, dan ini saya dengar sendiri, kemudian mengatakan, di sini bapak-bapak, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk siapa saja yang mau melakukan salat tahajud di tengah malam, maka Allah akan memberikan untuknya kedudukan yang terpuji. Demikian dia katakan. Artinya kedudukan terpuji itu berdasarkan penjelasan yang dia sampaikan akan didapatkan oleh semua orang yang sholat tahajud. Maka ini mau mengajak orang untuk berbuat baik, berdalil pakai ayat, padahal dia tidak tahu makna ayat. Apa yang dimaksud dengan maqamah mahmudah dalam ayat tersebut? Yang dimaksud dengan maqamah mahmudah dalam ayat tersebut adalah syafa'atul uzma. Yang ini adalah syafaat khas untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada hubungannya dengan manusia yang lain yang sholat malam. Tidak ada hubungannya. Maqamah mahmudah itu cuma untuk satu orang. Maqamah mahmudah itu cuma untuk satu orang, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang dimaksud dengan maqamah mahmudah adalah syafaatul uzma. Syafaat di mahsyar. Ini adalah syafaat yang khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak untuk yang lainnya. Makanya orang mengajak kebaikan didalil pakai ayat, ya, padahal dia tidak tahu makna ayat dan maksud ayat. Kemudian yang ketiga, ada orang yang menafsirkan kosakata dalam Al-Quran yang itu merupakan kosakata yang gharib, jarang-jarang dipakai. Padahal dia tidak mengetahui maknanya menurut pakarnya. Padahal makna kata-kata atau kosakata yang gharib yang jarang dipakai ini tidak boleh diambil kecuali bisama. Kecuali dengan metode mendengar dari pakar bahasa, min ahlil arabiyah, dari orang-orang Arab. Tidak bisa dimaknai kecuali jika seorang itu menjelaskan maknanya demikian dan dia punya dalil. Dalilnya apa? Ada syair Arab yang memang benar-benar diucapkan oleh orang Arab. Ya, syair ini bunyinya demikian dan berdasarkan konteks, makna kata ini di sini adalah demikian. Harus bisa mak. Harus ada dalil syair dari orang Arab yang mengatakan maknanya adalah demikian. Atau dari ahli tafsir. Wakabayan semacam menjelaskan makna lafad dan i'rab lafad. Dan di dalam lafad tersebut terdapat pembuangan atau peringkasan atau terdapat domir. Atau terdapat sesuatu yang disembunyikan, hakiki atau majas, umum, khusus, mujmal atau mubayan. Di sini ada yang didepankan dan ada yang dibelakangkan. Dan hal-hal yang lain yang menyelisih zahir ayat. Maka tidaklah cukup untuk membahas masalah-masalah ini pengetahuan tentang bahasa Arab semata. Namunlah Buddha maka harus ma'ahadipa samping pengetahuan tentang bahasa Arab juga memiliki pengetahuan tentang perkataan ahli tafsir untuk ayat-ayat tersebut. Karena boleh jadi ahli tafsir sepakat untuk meninggalkan makna zahirnya. Atas misal, satu lafad itu mustarikan baina ma'anin. Adalah lafad yang mustarok. Yaitu lafad yang memuat banyak makna. Kemungkinan makna. Fa'ulima fi maudi'in. Lalu diketahui di satu ayat. Ya, di satu ayat. Makna kata tersebut adalah salah satu dari maknanya. Maka satu hal yang tidak benar, kemudian ditafsirkanlah semua kata tersebut di dalam semua ayat dengan makna yang sama. Karena apa? Karena boleh jadi di ayat yang lain, maknanya adalah makna yang lain. Ini, kata ini punya 5 kemungkinan makna. Di ayat pertama, makna yang dipakai adalah A. Di ayat yang lain boleh jadi maknanya B. Di ayat yang lain boleh jadi maknanya C. Semacam fitnah dalam Al-Quran. Fitnah bisa jadi maknanya adalah kekafiran dan kemusyrikan. Semisal dalam ayat, wal fitnatu asyaddu minal qatli. Dan dosa fitnah, yaitu dosa kekafiran, lebih besar daripada dosa bunuh orang. Yang ini berbeda dengan fitnah dalam ayat, sesungguhnya sebagian dari anakmu dan istrimu adalah fitnah. Fitnah di situ, bukan fitnah di sana. Maka kata mustarok tidak boleh. Kita tahu, oh maknanya di satu ayat begini, kemudian semua kata di semua ayat dimaknai dengan makna yang sama. Tidak boleh. Karena boleh jadi, di ayat yang lain maknanya adalah makna yang lain. Fahadha kulluhu tafsirun bi ra'yi. Maka ini semua adalah penafsiran dengan logika yang hukumnya haram. Wallahu a'lam. Ya, maka penafsiran, maka tafsir dengan ra'yi, tafsir dengan pemahaman, penafsiran dengan pemahaman itu ada 2 macam. Ada tafsir dengan pemahaman yang itu terpuji. Dan ada penafsiran dengan pemahaman yang itu tercela, yang hukumnya haram. Karena tidak semua penafsiran dengan ra'yi, dengan pemahaman itu hukumnya haram. Dalilnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Ibnu Abbas. Nabi doakan Ibnu Abbas supaya Allah ajari tafsir Al-Qur'an. Maka ada penafsiran yang Allah ajarkan. Ya, penafsiran yang Allah ajarkan kepada seseorang. Maka itu artinya apa? Allah ajarkan dengan Allah berikan pemahaman. Demikian juga ayat-ayat yang memerintahkan tadabbur. Ini ada dalil bolehnya penafsiran dengan pemahaman. Namun penafsiran dengan ini ya, maka penafsiran dengan pemahaman itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Maka penafsiran dengan pendapat atau dengan pemahaman yang tercela di sini disampaikan oleh An-Nawawi tiga jenis atau tiga contoh. Ini penafsiran dengan pendapat, dengan pemahaman yang tercela. Berdalil dengan ayat cuma untuk mendukung pendapat. Padahal tidak ada, dia tidak punya sangkaan kuat kalau itu makna ayat. Kemudian nomor 2 dan nomor 3 yang telah kita baca. Kemudian yang maka penafsiran dengan logika dan pemahaman yang terlarang adalah orang yang penafsiran dengan yang dilakukan oleh orang yang tidak ahlinya, tidak memiliki, tidak mengumpulkan ilmu alat, alat-alat untuk menafsirkan Al-Quran. Sedangkan penafsiran dengan pemahaman yang dibolehkan adalah menafsirkan Al-Quran untuk orang-orang yang memiliki ilmu alat tentang hal ini. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, mana yang lebih afdal antara sholat tepat waktu dengan agak diakhirkan dalam sholatul isya? Jawabannya tergantung kondisi. Jika dia adalah orang yang wajib sholat berjamaah, maka yang afdal adalah mengikuti kapan sholat berjamaah, meskipun itu di awal waktu. Dan jika dia adalah orang yang tidak wajib sholat berjamaah, semacam perempuan, dan tidak dikhawatirkan nanti kebablasan atau terlupakan karena ditunda-tunda, saya tak mau cari yang afdal agak ditunda, namun malah lupa, malah ketiduran. Dan jika tidak dikhawatirkan demikian, maka lebih afdal adalah menundanya dan tidak di awal waktu. Fitnah apa yang terjadi pada masa Khalifah Utsman? Fitnah yang terjadi, fitnah di sini artinya kekacauan. Ya. Maka terjadi fitnah di masa Khalifah Utsman, yaitu terjadi kekacauan di akhir-akhir Khilafah Utsman, yang ini menjadi sebab terbunuhnya Khalifah Utsman Ibnu Affan radhiyallahu anhu. Apakah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada hingga kini? Jawabannya masih ada. Dalilnya apa? Nanti di akhir zaman akan ada Imam Mahdi. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah dari keturunanku. Maka keturunan Nabi itu ada sampai akhir zaman. Nanti tentu ya, tidak semua orang yang ngaku keturunan Nabi itu adalah benar-benar keturunan Nabi. Tentang sahnya cerai yang disampaikan seorang istri kepada suaminya. Maka pembubaran rumah tangga itu terjadi dengan tiga bentuk. Yang pertama adalah at-talak. Ini cerai yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Kemudian yang kedua adalah al-khala'u, khulu. Kalau orang Jawa bilang rapak. Seorang istri itu meminta cerai, kemudian suaminya mengiyakan. Jika suaminya tidak mengiyakan, maka bisa dibawa kepada pengadilan. Dan pengadilan melihat keadaan orang ini, pengadilan agama akan melihat keadaan hal ini, kemudian bisa memutuskan. Ini pentingnya, ya, nikah itu adalah nikah yang resmi. Kasihan perempuan kalau dan ada masalah, nikahnya tidak resmi, kemudian dia mau rapak, ya, dia mau khulu, suaminya enggak mau, dan nikahnya enggak resmi, mau ngadu ke siapa? Ya, enggak bisa. Ya, enggak ada yang bisa maksa untuk suami untuk mencerai, kecuali pengadilan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah faskhun. Ini adalah pembubaran pernikahan yang dilakukan oleh qadhi, oleh hakim atau oleh pengadilan yang di tempat kita yang namanya pengadilan agama. Ya. Suaminya enggak mau mencerai. Nanti lihat data-datanya, apa laporan istri, kemudian oh ini alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, meskipun suami enggak mau nerima, suami enggak mau mencerai, maka tercerai. Meskipun suaminya tetap ngotot, siapa yang nikahi fulana, maka dia berzina, karena dia masih istri sah saya. Meskipun dia teriak-teriak, itu enggak manfaat dia teriak-teriak. Ya. Karena perempuan tersebut telah statusnya telah cerai, karena dan rumah tangganya telah bubar, karena dibubarkan oleh pengadilan. Maka yang bisa membubarkan rumah tangga itu adalah tiga pihak ini. Nasihat kepada seorang yang merasa futur. Kalau sudah merasa itu sebenarnya mudah. Yang sulit itu kalau tidak merasa. Itu yang sulit. Orang ini futur, namun dia enggak merasa futur. Saya itu baik-baik saja, aman-aman saja, aman dan terkendali. Kenapa kalian masalahkan saya itu biasa-biasa saja? Nah, ini sulit. Namun kalau orang itu merasa keliru, merasa dalam kondisi yang tidak benar, ya, tidak tepat, tidak ideal, tentu sebenarnya mudah untuk memperbaikinya. Kalau dia merasa itu keliru, ya, sikapnya ini keliru, bukan sikapnya yang dia inginkan, ya tinggal dia perbaiki. Jika dia punya niatan untuk memperbaiki, maka akan mudah dia untuk memperbaiki dengan dia. Boleh jadi minta nasihat kepada orang yang mengetahui permasalahannya dan bisa memberikan nasihat. Dengan dia bergaul dengan orang-orang yang baik, agar terpengaruh dengan magnetnya orang-orang yang baik. Karena pergaulan itu punya magnet. Batasan madarat yang dapat menimbulkan udzur syar'i. Di tempat saya pada saat ospek, wanita diwajibkan pakai celana. Jika tidak mau menolak, ikut akan mendapat berbagai hukuman semisal push up. Maka ini bukan udzur syar'i, karena ada pilihan yang lain, yaitu tidak ikut ospek. Dan tidak masalah tidak ikut ospek. Tanya kepada kakak tingkat, kakak kelas, tidak masalah tidak ikut ospek. Pada saat tahiyat akhir disunahkan berdoa, namun bagaimana jika imam terlalu lama tahiyat akhir? Apakah kita boleh menambah atau memperbanyak doa sembari menunggu imam salam? Jawabannya boleh. Ustaz, apakah tanda seorang itu jodoh kita atau bukan? Apa yang dimaksud dengan jodoh kita atau bukan? Tidak ada istilah jodoh dalam pengertian yang dipahami oleh banyak orang ini dalam Quran, dalam sunnah. Apa makna jodoh dalam pertanyaan tadi? Jodoh dalam makna pertanyaan tadi adalah ya, maksudnya pasangan hidup yang langgeng, ya, yang langgeng, yang memang cocok, sehingga buktinya pernikahannya langgeng sampai mati. Itu makna jodoh dalam pertanyaan tadi. Jodoh dalam pengertian ini, itu tidak ada di Quran dan Sunnah. Nafyuhu wala isbatuhu. Tidak ada nafyunya, tidak ada pengingkaran, tidak diingkari, dan tidak pula ditetapkan. Karena jodoh dalam pertanyaan tadi bukan maknanya suami dan semata-mata suami dan semata-mata istri. Kalau itu yang ditanyakan, ya, maka tentu itu bukan yang dimaksudkan. Karena suami atau istri itu bisa saja bercerai, bisa saja bubar. Maka jawabannya, apa tanda seorang itu adalah jodoh dalam pengertian pasangan hidup yang cocok sehingga ya, sehingga rumah tangganya itu utuh sampai mati? Ya, jawabannya adalah ini min masail ghaibiyah. Ini masalah ghaib. La ya'lamuhu illallah. Ini masalah ghaib. Masalah masa depan, ya kan? Masalah rukun sampai mati itu masa depan. Ya. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah repot-repot cari tandanya karena enggak ada orang yang tahu tandanya. Karena itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Apabila nafkah istri ditanggung oleh orang tua suami, namun karena suami masih kuliah. Apa dalilnya? Apakah orang tersebut sudah dikatakan mampu untuk menikah? Jawabannya sudah mampu untuk menikah. Karena mampu itu boleh jadi mampu binafsihi. Ya. Boleh jadi mampu bighairihi. Ya, masyarakat syabab, manis tata aminkumul ba'ah. Siapa saja di antara kalian yang punya ba'ah. Punya kemampuan. Boleh jadi kemampuan itu adalah milik dia sendiri. Ataukah karena sokongan dan ada subsidi dari pihak-pihak lain. Boleh jadi disubsidi dan ya, boleh jadi oleh orang tua. Boleh jadi bukan orang tua. Di sebagian pondok pesantren tempat belajar agama. Nah, ada nafkah ditanggung yang punya pondok untuk talib yang mutazawijin, untuk murid yang sudah nikah. Contoh yang enggak usah jauh-jauh, misalnya Universitas Islam Madinah, itu mahasiswa S2 sama S3-nya itu nafkahnya tidak ditanggung suami, ditanggung rektor. Nah, rektor yang nafkahi. Rektor yang nafkahi istri-istri dari dan anak-anak dari mahasiswa S2 dan S3. Itu enggak suaminya yang nafkahi. Ya. Yang nafkahi siapa? Tanda tangan rektor itu yang menafkahi. Ini dana untuk ini, subsidi untuk ini mahasiswa S3 sekian. Tanda tangan rektor itu kemudian keluar dan itu yang untuk nafkahi istri dan untuk nafkahi anak. Maka selama 8 tahun itu nafkahnya ditanggung rektor. Sekian banyak orang. Enggak ditanggung suami, ini ditanggung rektor. S2 4 tahun, S3 4 tahun atau 5 tahun. Nah, selama 10 tahun itu nafkahnya ditanggung rektor. Gimana hukumnya? Boleh. Nah, boleh-boleh saja. Dan itu termasuk al-ba'ah. Karena al-ba'ah di sini boleh jadi adalah kemampuan mampu secara langsung ataukah mampu karena ada bantuan dari pihak lain. Bantuan dari pihak lain ima orang tua mau batasannya kapan boleh dinafkahi oleh orang tua. Ya selama orang tua mau mensubsidi sampai 10 tahun, sampai 15 tahun enggak masalah. Sebagaimana ada orang yang mau mensubsidi seorang rektor mau mensubsidi sampai 8 tahun sampai 10 tahun, enggak masalah. Bagaimana hukum pengobatan dengan menggunakan tenaga dalam? Tidak ada tenaga dalam, adanya tenaga jin. Apakah diperbolehkan? Jawabannya tidak diperbolehkan. Karena ini adalah nau' minas sihir. Sejenis sihir. Apabila si pasien dapat sembuh dengan pengobatan ini, sembuh itu belum tentu tanda kalau itu benar. Nanti kalau ada orang yang berobat sama pendeta dan sembuh padahal pendeta doanya Ya Allah, Tuhan Bapak yang bersemayam di surga. Apa kemudian? Karena dia sembuh dengan doa pendeta ini, kemudian doa pendeta tersebut hak? Tidak. Maka sembuh itu belum tentu pengobatannya benar. Maka sesuatu itu real terjadi, itu bukanlah tanda kalau itu adalah sesuatu hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kaidah ini. Sesuatu yang terjadi itu bukan belum tentu adalah satu yang Allah ridai. Orang musyrik berdoa kepada Tuhannya, orang Hindu doanya pada siapa? Pada Siwa. Minta hujan, langsung turun hujan. Apa kemudian doa orang Hindu ini hak, benar, Allah ridai? Tidak. Maka sesuatu yang benar yang terjadi, yang benar-benar terjadi, itu belum tentu itu adalah satu hal yang benar. Ini adalah satu kaidah penting untuk menjaga akidah, yang kaidah ini dijelaskan panjang lebar oleh Syekhul Islam Taimiyah di Iqtida' Shiratal Mustaqim. Hukum seorang yang melakukan perbuatan kekafiran dengan sengaja dalam keadaan orang tersebut tidak mengetahui apa yang dilakukan adalah perbuatan kekafiran. Apakah dihukumi oleh dihukumi kafir? Seandainya jika memang benar-benar dia murni tidak tahu kalau itu perbuatan kekafiran, murni tidak tahu, maka tidak divonis sebagai orang kafir. Apakah ada yang pernah menggambar Rasulullah karena sekarang beredar foto Rasulullah? Siapa yang pernah menggambar Rasulullah? Nabi melarang menggambar. Nah, kalau memang benar itu adalah sahih, itu adalah foto Rasulullah, harus punya sanad. Nah, harus punya sanad. Ya. Kalau enggak punya sanad, enggak ada sanadnya, maka itu idya wal iftira. Itu sudah ngaku-ngaku dan itu adalah kebohongan. Apakah terjemah dari debak boleh dijadikan rujukan? Jawabannya boleh. Karena itu disusun oleh para pakar, ya, orang-orang yang terbaik dari negeri ini di zaman itu. Di kampung-kampung tidak jarang kita jumpai imam sholat yang bacanya tidak benar. Apakah sah sholat di belakang imam yang semacam ini? Maka dilihat bacaan yang tidak benar di mana. Kalau itu bacaan tidak benarnya di surat, maka hukum baca surat sunnah. Seandainya orang tidak baca surat, sholatnya sah. Maka anggap saja dia bacaannya keliru, teranggap tidak baca surat, maka sholat sah. Akan tapi jika yang keliru itu adalah Al-Fatihah, maka dilihat keliruannya. Ya. Karena kekeliruan dalam ilmu tajwid ada dua macam. Ada lahan khafi dan ada lahan jali. Kalau lahannya lahan khafi, tidak masalah. Kalau lahannya lahan jali yang sampai merusak makna, maka dan kita tahu ini bacaan yang salah dan yang keliru, ya maka tidak boleh sholat di belakangnya dan tidak sah sholat di belakangnya. Jika sudah kita mengingatkan, namun ternyata beliau tetap tidak bisa atau tidak mau memperbaiki bacaan, bagaimanakah sikap kita? Lain hukumnya antara tidak bisa dan tidak mau. Kalau tidak bisa, kalau sudah tua, ya, dan bacanya sudah berpuluhan tahun semacam itu, Bismillahirrahmanirrahim misalnya, pakai shot. Maka jika itu apa? Maka jika tidak bisa, maka hendaknya dia ya'rif qadra nafsihi. Udah tahu kalau dia enggak bisa, dia tahu kalau salah dan dia mau perbaiki dan enggak bisa, maka hendaknya apa? Ya'rif qadra nafsihi. Dialah dia berikan ya, status imam itu kepada orang lain yang bisa memperbaiki bacaan. Lain lagi kalau enggak mau, apakah tetap bermakmum atau kita atau ketika orang tersebut jadi imam kita pindah? Kalau dia adalah orang yang tidak mau, atau sebenarnya tidak bisa kemudian tidak mau lengser, dia tahu kalau tidak bisa, tahu keliru, tidak bisa, dan tidak mau lengser. Ya, maka jangan sholat di belakangnya, ya, pindah ke tempat yang lain. Apakah yang lebih baik membaca tafsir ayat-ayat misalnya Ibnu Katsir daripada terjemah misalnya Al-Quran dari Departemen Agama padahal tidak mempunyai alat-alat tafsir? Jawabannya semuanya boleh. Mau baca tafsir Ibnu Katsir itu lebih baik, atau membaca terjemah Depak atau bahkan tafsir Depak, ya tidak masalah. Karena perlu diketahui, ya, tidak ada terjemah yang murni terjemah. Yang ada adalah terjemah yang mengandung tafsir. Maka dalam terjemah itu sudah ada tafsir. Ya, sudah ada tafsir. Tidak mungkin tidak ada terjemah yang murni terjemah. Terjemah yang ada adalah terjemah yang mengandung tafsir. Ditambah lagi kalau Depak, tafsir Depak terdapat catatan kaki untuk penjelas tafsir tambahan untuk beberapa tempat dan beberapa ayat. Tentang tafsir Al-Misbah karya Quraisy Shihab. Maka jawabannya terdapat beberapa penyimpangan dalam tafsir Al-Misbah. Al-Kulihal, ya, ada tafsir yang lebih baik yang ditulis oleh ulama yang lebih jelas keilmuannya. Dan itu sudah diterjemahkan, tafsir Ibnu Katsir atau tafsir yang lainnya. Bahkan secara umum mungkin bisa kita katakan, membaca terjemah Depak lebih baik daripada membaca tafsir Misbah. Bolehkah membuat judul artikel atau buku yang kontradiksi dengan isi? Semisal buku diberi judul Lezatnya Rokok. Maka harusnya kalau mau agak tepat, lezatkah rokok? Pakai tanda tanya. Ini pakai tanda tanya plus tanda seru. Lezatkah rokok? Nah itu. Dan kalau judulnya Lezatnya Rokok, maka ini khawatir termasuk ghis, termasuk penipuan penipuan dalam judul. Orang dikira, apa sih Lezatnya Rokok? Ternyata mengharam-haramkan rokok. Mana ini sisi penjelasan tentang Lezatnya Rokok? Ini isinya tentang bahaya rokok. Maka bisa termasuk ghis, ada unsur menipu. Bagaimana hukum memuji? Jawabannya hukum memuji sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, sebagaimana dijelaskan oleh Bukhari di judul bab di Adabul Mufrad, sebagaimana dijelaskan oleh An-Nawawi di Al-Adhkar, dijelaskan oleh An-Nawawi di Riyadhus Salihin di judul bab. Hukum memuji ini adalah melihat orangnya. Jika dikhawatirkan orangnya itu ujub dengan pujian, dikhawatirkan sombong, dikhawatirkan bajunya sesak karena dipuji, maka tidak boleh memuji. Akan tapi jika orang tersebut kita merasa aman memuji orang ini, dan pujiannya itu tidak ada dusta, itu realita, maka hukumnya boleh-boleh saja. Apakah debat atau jidal satu-satunya jalan untuk menasihati orang yang bersalah? Jawabnya tidak. Ya, tergantung bentuk orang yang bersalah tersebut. Ada orang yang bersalah dan itu dia adalah mudah menerima, ya maka enggak perlu ribut pakai debat. Wong dia dibilangi baik-baik saja menerima, kenapa harus pakai debat? Ya. Namun jika dia adalah seorang yang pendebat, ya maka dilihat. Jika dia adalah tipikal orang yang mendebat dan jika dia kalah argumen dia menerima, maka boleh mendebat. Nah, jika dia adalah tipikal orang yang mendebat, seandainya dia kalah argumen dalam debat, dia tetap ngotot mendebat, enggak usah buang-buang energi mendebat orang ini. Fadzakir inna fa'atiz dzikra. Berilah peringatan, jika peringatan itu manfaat untuk orang yang diberi peringatan. Demikian salah satu dari dua tafsir untuk makna ayat ini. Demikian sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Radha wa anna alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka